Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Apa yang saya himbau kepada kalian menghafal nusus, nas-nas, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah maupun Athar, khususnya yang sedang saya sampaikan ke kalian terkait dengan masalah kutaman ilmu. Maksud dan tujuan saya ialah agar supaya menumbuhkan kesemangatan pada hati-hati kita semua. Kepada santri-santri dan siapa saja mendengarkannya. Menumbuhkan kesemangatan dan menanamkan pemahaman tentang betapa mulianya kedudukan ilmu syar'i. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, ucapan-ucapan para sahabat dan para a'imah sangat amat banyak, jelas dan gamblang. Bahwa kemuliaan akan diraih dan digapai oleh seorang adalah dengan sebab al-ilmu. Dengan seorang faham tentang ilmu agama, dia akan bisa melakukan ibadah kepada sang penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar, yang sesuai dengan ajaran Rasul. Dengan faham ilmu, dia akan menunaikan hak-hak. Apakah itu haknya Allah kepada dirinya maupun hak sesama makhluk, dia tunaikan. Sehingga dia berhasil meraih kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pula dengan faham dan semangat terhadap ilmu. Kalian faham ilmu, kalian akan bisa nanti mendidik keluarga-keluarga kalian ketika sudah berkeluarga. Bagi kaum rijal, pria, dia akan bisa mendidik anak istrinya. Bagi kaum wanita, dia akan paham hak-hak suaminya dan apa saja yang harus dilakukan untuk anak-anaknya. Menjadi madrasatu auladiha sebagai sekolah bagi anak-anaknya nanti. Sekarang inilah saatnya tazawud berbekal. Sampaikan kepada anak, misalkan, nak, ya abi, umi, kenal dakwah sudah tua seperti ini, sepertinya sulit untuk bisa membaca. Kamu itulah nak yang saya bangga-banggakan, yang saya harapkan untuk meneruskan perjuangan, untuk bisa membuka lembaran baru sebuah rumah tangga nanti yang dibangun di atas agama yang lebih mapan lagi dan lebih kuat lagi. Api Umi dukung sepenuhnya. Berusahalah kamu yang bisa membaca kitab. Berusahalah untuk bisa hafal Al-Quran. Kemuliaan pasti akan kamu raih. Bukankah ayat-ayat dan hadis-hadis asar telah kita dengarkan bersama? Misalkan anaknya qodarullah lebih pintar dari apinya hafalannya. Mana sih Bi ayatnya? Ya kan kita dengar bareng-bareng kemarin. Nah, tapi paling tidak di situ menumbuhkan kesemangatan anak istri untuk belajar dan juga membuahkan kedekatan anak-anak kepada orang tuanya. Sehingga ketika ada apa-apa enggak canggung untuk berbicara, untuk menyampaikan. Karena terkadang ya ketika anak itu jauh dari orang tua, kayak ada jarak, akhirnya anak melesat. Orang tua mengomongin canggung. Berusahalah untuk menumbuhkan yang seperti itu, istilah taklim keluarga. Adapun waktu, kembali kepada masing-masing. Bisa mungkin sepekan sekali atau sebulan sekali, tapi diusahakan ada agenda seperti itu. Jalsah dengan anak istri. Nah, bagi yang abi dan uminya bisa membacakan kitab, hanian lakum. Tapi bagi yang belum bisa baca, juga jangan jadi penghalang. Itu bagian dari pengamalan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Abi umi sudah tua, sudah sulit untuk menghafal. Nah, maka engkaulah nak yang kami banggakan. Engkau harus bisa lebih baik nanti membangun rumah tangga lebih baik daripada kami, daripada abi dan umi. Itu yang diistilahkan oleh para ulama dengan baitu ilmin, rumah ilmu, rumah belajar. Seorang pemimpin rumah tangga mengajarkan ilmu tentang agamanya kepada anak istrinya dan orang di bawah tanggungannya. Jangan putus asa, barakallahu fikum. Misalkan dari aba dan umahat belum bisa baca kitab, perjuangkan anak Anda. Kalau Anda mungkin menyesal kenapa baru kenal dakwah dari sekarang, enggak perlu disesali. Allah Subhanahu wa taala punya hikmah baligh di balik itu semua. Al wajib adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa dirinya menyesal, maka jangan sampai penyesalan ini nanti ditularkan kepada sang anak. Sehingga anak pun jauh dari agama, usaha semaksimal mungkin. Doa, kemudian iringi usaha-usaha, insya Allah akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang menjadi idaman kita semua. Memiliki anak keturunan yang saleh, salihah. Sekarang, kepada anak-anak sudah pada menjalankan tugasnya hafalan, dan itu ya abnai, saya tekankan kalian untuk menghafal, agar supaya tertanamkan pada sanubari antum semua, rasa semangat terhadap ilmu agama, bahwa itulah letak kemuliaan dan keselamatan kalian berada. Gapai raih. Bagi yang punya kemampuan untuk menimba ilmu di pondok-pondok yang lain, tafadhalu. Nah, terkadang suatu tempat merasa jenuh, kalau memang ada kemampuan, monggo. Nah, ala kulin, terus belajar dan belajar selama di tempat yang lurus manhajnya. Dan para orang tua, jangan putus asa. Terus bangkitkan semangat untuk mendukung anak-anak Anda. Ketika anak-anak Anda menjadi anak yang soleh dan solehah, bukan untuk siapa-siapa kemaslahatannya, melainkan untuk anak itu sendiri dan untuk antum maupun masyarakat, bangsa dan negara. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. Tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk membawa berita gembira, kecuali untuk memberikan peringatan dan membawa berita gembira dan peringatan. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada bersedih hati. Taib. Kalimat mubasyirin mencakup berapa perkara? Mustalzimun libayan, mengetahui al-mubasyir, al-mubasyar bih, wal a'mal allati idza amilaha al 'abdu hasalat bihi lahu al bisyarah. Berarti mencakup tiga. Mencakup mubasyir, mubasyir berarti sang pembawa berita gembira itu sendiri. Berarti mengetahui siapa di sini? Nabi. Demikian pula al mubasyar bih. 6. Sesuatu yang suatu berita gembira yang disampaikannya. Kita tahu bentuknya apa, bentuk berita gembira tersebut. Dan juga mencakup mengetahui amalan-amalan yang apabila seorang hamba melaksanakannya, dia akan berhasil menggapai sesuatu yang diberitakan tersebut. Berarti mencakup berapa? 3. Kita lanjutkan. Qala al-mu'alif rahimahullah. Berarti sekarang akan menjelaskan wa mungdirin, mungdir. 6. Wal mungdir. Jadi mencakup pula wal mungdir, wal mungdar, wal mungdari bih. Dalam nushoh yang lain, cuman al-mungdir dan mungdar bih. Kayak gitu ya, punya kalian. Kalau punya aku, mencakup 4 di sini. Wal-mungdir berarti pembawa peringatan itu. Ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus tahu. Wal-mungdar, pihak yang diperingatkan. Maf'ul itu, pihak yang diperingatkan. Wal mungdar bi, sesuatu yang diperingatkan dari orang tersebut. Wal a'mal allati man amilaha haqqat 'alaihin nidharah. Demikian pula mencakup perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang apabila seorang hamba melakukannya, maka dia akan berhak untuk ditimpakan padanya an-nidharah, sesuatu yang diperingatkan. 6. Bentuk peringatannya berupa ancaman neraka. Jadi dia juga harus tahu mana amalan-amalan yang apabila dilakukan, maka dia akan berhak untuk mendapatkan azab, yang mana azab itu merupakan sesuatu yang diperingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua diperingatkan oleh Rasul dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus paham mana amalan-amalan yang apabila kita lakukan, kita akan ditimpa dengan azab, yang itu merupakan sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dengannya. Walakinan nasa inqasamu bihasabi ijabatihim lidakwatihim wa adamiha ila qismain. Akan tetapi manusia mereka terbagi bihasab dari sisi menerimanya mereka terhadap dakwah para rasul maupun dari sisi tidak menerimanya, itu terbagi menjadi dua. Dengan kata lain, keadaan manusia di dalam mensikapi dakwah dan seruan para rasul itu terbagi menjadi dua. Ada yang menerima, ada yang menentang. Itu para rasul loh. Tidak semua orang yang diseru oleh mereka menerima seruannya. Karena hidayah taufik biadillah wa huwa a'lamu bil muhtadin. Faman amana wa aslaha, maka barang siapa yang beriman dan memperbaiki amalannya, ai amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa aslaha imanahu wa a'malahu wa niyyatahu fala khaufun alaihim fima yustaqbal wala hum yahsanun ala ma mada. Maka barang siapa yang beriman dan memperbaiki, maksudnya dia beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, maupun mengimani takdir, dan mengimani seluruh apa yang diperintahkan untuk mengimaninya. Demikian pula dia aslaha imanahu wa a'malahu wa niyatah. Dia memperbaiki terus keimanannya dan terus memperbaiki amalan-amalan dan niat-niatnya. Orang yang seperti ini keadaannya di dalam mensikapi ajarannya dan dakwanya para rasul, dia akan mendapatkan keutamaan, keistimewaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Fala khaufun alaihim. Mereka tidak akan merasakan ketakutan pada apa yang akan dihadapi di hari kiamat kelak. Mulai dari fitnatul kubur sampai perkara-perkara yang ada di hari kiamat nanti, seperti di mahsyar, seperti menyeberangi sirat yang lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, sesuatu yang sangat amat mengerikan dan sulit. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan la khaufun alaihim, enggak ada rasa takut atas mereka karena seluruh perkaranya dimudahkan. Menjawab pertanyaan di alam kubur dengan mudah. Dia menjawab agama apa Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad dan agamaku Islam. Di mahsyar, di saat manusia kepanasan, karena matahari didekatkan hanya beberapa mil di atas kepala mereka, Allah Subhanahu wa taala ciptakan naungan yang menaungi dia sehingga walaupun yang lainnya panas dia tetap merasakan kesejukan, kenyamanan. Di saat manusia kehausan, Allah siapkan di sana Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala siapkan telaga. yang airnya lebih putih daripada madu, daripada susu, lebih manis daripada madu. Dan cangkir-cangkirnya seperti bintang-bintang, min hasul kasrah, dari sisi banyaknya. Maknanya cangkir-cangkir di sana sangat banyak, sebagaimana bintang-bintang di atas langit itu banyak. Bukan penyamaan dari sisi adad, tapi min hasul kasrah, dari sisi banyak. Dan barang siapa yang meminumnya, enggak merasakan kehausan selama-lamanya. Dimudahkan urusannya. Tapi, apa yang harus dilakukan ketika di dunia? Dia harus amanah wa aslaha. Itu digarisbawahi, barakallahu fikum. Baru akan mendapatkan keutamaan ini. La khawfun alaihim. Enggak ada rasa takut atas mereka. Semua perkaranya, kesulitan-kesulitan di sana akan Allah mudahkan. Keutamaan yang kedua, wala hum yahzanun. Aima madha, ala ma madha. Tidak ada rasa sedih hati atas mereka tatkala berpisah dengan apa yang telah lampau dari kehidupan dunia ini. Berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan harta bendanya. Tidak ada rasa sedih hati karena di sana akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik. Harta benda yang dia miliki di dunia tidak ada seberapanya dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Semegah apapun rumah dia di dunia, enggak ada perbandingannya dengan kemegahan bangunan-bangunan di akhirat. Bangunan-bangunan di akhirat, batanya aja terbuat dari emas. Mana ada di dunia bangunan batanya dari emas? Punya emas sebesar bata aja belum tentu punya. Nah, itu dari si kemegahan bangunan-bangunannya. Belum dari sisi-sisi yang lainnya. Sehingga enggak ada rasa sedih hati atas mereka. Tatkala berpisah dengan kenikmatan-kenikmatan dunianya yang selama hidupnya dia rasakan. Di sana akan diganti dengan nikmat yang lebih sempurna, lebih banyak. Ini keadaan pertama. Sedangkan keadaan kedua, walladzina kadzabu biayatina. Golongan yang kedua di dalam bersikapi dakwah para rasul adalah mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka enggak percaya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Baik ayat-ayat kauniyah, syar'iyah maupun kauniyah. Mereka dustakan. Maka apa akibat dari mereka mendustakan dakwah para rasul? Yamassahumul adzab. Ai yanaluhum wa yadzuqunahu. Maka azab tersebut akan menimpa mereka dan mereka akan merasakannya dari azab tersebut. Azab neraka. Yang mana azab neraka, barakallahu fikum, paling ringannya diletakkan pada kedua telapak kakinya. Bara api dari neraka lantas mendidih otaknya. Itu yang dialami oleh Abu Thalib. Panasnya api neraka 70 kali lipat dari panasnya api neraka, api dunia. Azab yang sangat-sangat membinasakan dan mengerikan. Itu yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menentang ajaran para rasul alaihi wassalam. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin, ay mubasysyirina ibadallahil mu'minin bil khairat. Wa mundzirina man kafara billahi an-naqamat wal 'uqubat. Maksud bahwa firman Allah Ta'ala, tidaklah kami mengutus para rasul melainkan membawa berita gembira dan peringatan. Maksudnya ialah bahwa para rasul membawa berita gembira kepada hamba-hamba Allah yang beriman dengan kebaikan-kebaikan, dan memperingatkan orang yang kufur kepada Allah dengan hukubat, hukuman-hukuman dan siksaan-siksaan. Nikmah, itulah dari nikmah. Pakai ain, nikmah, nikmat. Nikmah, lawan dari nikmat. Azab, siksa. Walihada qal, oleh karena inilah Allah mengatakan, faman amana wa aslaha, ay, faman amana qalbuhu bima ja'u bih wa aslaha amalahu bittiba'ihi iyyahum. Maka barang siapa yang hatinya beriman terhadap apa yang dibawa oleh para rasul dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aslaha amalahu, dan dia memperbaiki amalannya dengan dia mengikuti para rasul tersebut, fala khafun alaihim ay binisba ila ma yastaqbiluna, tidak ada rasa takut atas mereka apa yang akan mereka hadapi dari kehidupan akhirat. Setelah kita meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini, ikhwan barakallahu fikum, bukan berarti urusan selesai begitu saja, justru akan menghadapi urusan yang jauh lebih berat. Tapi ketika di dunia dia beriman dan memperbaiki amalannya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan urusan-urusannya. Walahum yahsanun ay binisbah ila ma fatahum wa tarakuhu wa ra'a dhuhurihim min amri dunya wa sani'iha. Dan mereka tidak ada bersedih hati atas apa yang terluput dari mereka. Terkadang di dunianya ada kenikmatan-kenikmatan dunia yang terluput darinya, tidak berhasil menggapainya. Atau berhasil menggapai tapi dia tinggalkan, sehingga melahirkan kesedihan. Maka oleh Allah dihibur, enggak usah bersedih hati. Di akhirat akan diganti dengan nikmat yang jauh lebih besar, kekal dan abadi. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua adalah waladzina kadzabu bi ayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun, ay yanaluhum al adzab bima kafaru bima ja'at bihi rusul. Mereka akan ditimpakan adab dengan sebab apa yang mereka ingkari, mereka kufuri terhadap ajaran yang dibawa oleh para rasul. Wa kharaju an awamirillahi wa ta'atih, mereka keluar dari perintah-perintah Allah dan ketaatan padanya. Wartakabu maharimahu wa manahihi wa intihaka hurumatihi, justru dia melakukan, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar batasan-batasannya, melanggar perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka akibatnya adalah dia akan ditimpakan azab. Inilah dua keadaan manusia di dalam mensikapi dan menghadapi dakwah para rasul. Sebagian mereka ada yang Allah berikan pada hidayah taufik sehingga dia berhasil meraih dan menggapai kebahagiaan dan kemuliaan dunia maupun akhirat, dan sebagian mereka Allah halangi, Allah cegah dari hidayah taufik sehingga dia kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ajaran yang dibawa oleh rasul sehingga berakhir dengan azab, kebinasaan dan kehinaan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dengan ini kita selesai dari tafsir dua ayat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.